Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pembahasan yang berikutnya, yakni babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab dzarf zaman dan dzarf makan. Jadi yang merupakan isim-isim mansub yang ketiga dan juga yang keempat. Sudah kemarin maf'ul bi, kemudian masdar, sekarang yang berikutnya yakni dzaraf zaman dan dzaraf makan. Qala al-musannif, berkata penyusun al-ajrumiyah, dzarful zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Dzaraf zaman adalah isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Al-mansubu, yang mansub. Isim yang menunjukkan zaman atau waktu yang mansub. Bi takdiri fi, dengan takdir fi, dengan makna yang terkandung fi. Nahu misalnya al-yauma. Jadi maknanya fil yaumi. Ya, nanti akan dijelaskan insyaallah ya. Al-yawma ya, wal-laylata. Al-yawma pada hari ini, wal-laylata pada malam ini. Wa-ghudwata atau ghudwatan pada pagi ini. Wa-bukratan pada pagi hari. Wa-saharan pada waktu sahur. Wa-ghadan besok. Wa-atamatan atau atmatan malam hari sesudah salat isya itu atamah. Wasobahan pagi hari, pada pagi hari. Wamasaan pada sore hari. Waabadan selama-lamanya. Waamadan pada suatu waktu. Wahinan pada suatu waktu, suatu masa. Wama asbaha dzalika, dan apa-apa yang semisal itu. Ini yang dimaksud dengan dzaraf zaman. Jadi isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, kemudian mansub, ya, dan di situ terkandung makna fi. Sebagaimana tadi ditunjukkan dalam contoh-contohnya. Wa dzarful makani, dan dzaraf makan, huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi. Dzaraf makan adalah isim makan, isim yang menunjukkan waktu. Ya. Al-mansubu, yang mansub. Bi takdiri fi, dengan takdir, dengan makna fi. Jadi pada isim makan yang mansub tersebut terkandung makna fi. Nahu contoh amama, di depan. Ada makna fi ya, fi artinya di depan. Fi amam, di depan. Wa khalfa, di belakang. Wa qudama, di hadapannya atau di depannya sama. Wa waraa, di belakang. Wa fauqa, di atas. Wa tahta, di bawah. Wa inda, di samping, di sisi. Wa ma'a, bersama ya. Wa izaa, di hadapan. Wa hizaa, ini juga di hadapan. Wa tilqaa, ini juga sama di hadapannya. Wa sama, di sana. Wa huna, di sini. Wa ma asbaha dzalika, dan kata-kata yang semisal dengan itu. Ini dzaraf makan. Jadi isim yang menunjukkan makan, menunjukkan tempat, kemudian mansub dan terkandung makna fi pada isim-isim tersebut. Qala syarih, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, babu dzarf az-zamani wa dzarf al-makani. Bab dzarf zaman dan dzarf makan. Wa yusamma hadzal babu babal maf'uli, babal maf'uli fihi. Dan bab ini juga dinamakan dengan bab maf'ul fihi. Jadi dzaraf, baik yang dzaraf zaman maupun dzaraf makan, ini juga disebut dengan maf'ul fihi. Li'anna dzarfa imma makanun. Karena dzarf itu bisa berupa makan, berupa tempat. Kalbaiti, seperti albait, rumah. Wa imma zamanun, dan bisa pula berupa zaman atau waktu. Kasyahri, seperti bulan misalnya. Ini dzarf, bisa makan dan bisa zaman. Wa kullun minhuma yaqa'ul fi'lu fihi. Dan masing-masing dari keduanya, dzaraf yang menunjukkan makan atau tempat maupun dzaraf yang menunjukkan zaman atau waktu, itu fi'il itu terjadi di dalam dzaraf tersebut. Fi'il itu terjadi pada dzaraf atau pada isim yang menunjukkan makan ataupun tempat tersebut. Pada masing-masingnya tadi. Jadi yaqa'ul fi'lu fihi. Di sini menggunakan huruf fi. Sesuai dengan tadi ya, makna yang dijelaskan oleh muallif, takdir fi. Jadi di tempat itu atau di waktu itu. Maknanya demikian. Jadi fi'il itu terjadi di tempat itu atau di waktu itu. Ini makna dari fihi. Wala yaqa'u 'alaihi. Dan fi'il itu tidak terjadi atasnya, alaihi, tidak dengan ala, wala bihi, dan juga tidak terjadi dengannya, tidak dengan menggunakan ba. Jadi fi'il terjadi pada sesuatu itu tidak menggunakan huruf ala dan juga tidak menggunakan huruf ba. Maksudnya tidak terkandung makna ala dan juga tidak terkandung makna ba. Jadi ala dan ba itu nanti masing-masing ada makna. Bagaimana fi ini juga demikian. Jadi yang terkandung makna fi inilah yang termasuk dzaraf. Adapun kalau terkandung makna ala atau bi atau ba, maka itu bukan dzaraf, bukan maf'ul fihi. Wa innama yaqa'u fihi. Jadi hanyalah fi'il itu yaqa'u fihi, terjadi pada dzaraf itu. Di dzaraf itu, di tempatnya atau di waktunya. Walihada yusammihi al-ulama'u, dan oleh karena itu para ulama menamakannya babal maf'uli fihi, bab maf'ul fihi. Jadi sesuai dengan maknanya tadi, karena di situ terkandung makna fi, takdirnya adalah fi, sehingga disebut dengan maf'ul fihi. Ini nahnu na'lamu, kita mengetahui annana labudda an naqa'a fi dzarfin, bahwasanya kita pasti berada dalam suatu dzaraf. Dzaraf itu bisa bermakna wadah atau bejana, atau juga mungkin di sini terkaitan dengan situasi atau kondisi. Atau kalau bahasa sekarang orang mengatakan satu dimensi, sekarang mengatakan dimensi. Jadi pasti kita berada pada satu wadah, satu tempat, satu keadaan, satu situasi, satu dimensi. Bal la budda an naqa'a fi dzarfaini, bahkan pasti kita berada pada dua dzaraf, dua keadaan, dua wadah, dua tempat atau dua dimensi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, makaniyun, terkait dengan tempat. Watsani zamaniyun, dan yang kedua terkait dengan waktu. Makani, tempat, zamani, waktu. Ada dua hal ini, dua ruang. Ruang atau dimensi ya, dzaraf ini. Dzaraf, ruang atau dimensi. Kullu insanin ya'ishu fi makanin, setiap manusia hidup di suatu tempat. Wa kullu insanin ya'ishu fi zamanin, dan setiap manusia hidup di suatu waktu. Wa li hadza la budda min adz-dzarfaini, oleh karena itu pasti berada di berada dalam dua zaraf, dua ruang atau dua dimensi, dua keadaan tadi. Fama huwa zarful zamani wa ma huwa zarful makani. Lalu apa itu zaraf zaman dan apa pula itu zaraf makan? Jadi ada ruang tempat dan ruang waktu, dimensi terkait dengan tempat dan juga dimensi terkait dengan waktu. Inilah yang dimaksud dengan zaraf. Ya, seperti itu ya gambarannya. Kemudian di sini muallif ya mengatakan dari definisi tadi, yaqulu, beliau menyatakan, yaitu muallif Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Dzarf zaman adalah isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Isim yang menunjukkan zaman, menunjukkan waktu, ya, dan isim tersebut mansub ya, dengan takdir, dengan makna, terkandung makna fi pada isim zaman yang mansub tersebut. Walam yaqul, dan beliau mu'alif tidak mengatakan kullusmi zamanin. Beliau tidak menyatakan semua atau setiap isim zaman huwa dzarfun, itu dzarf. Ya, jadi mu'alif menyatakan ismuz zamanil mansubu, isim zaman yang mansub. Ya, tidak mengatakan dengan kullusmi zamanin huwa dzarfun, setiap isim zaman itu dzarf. Tidak demikian. Kenapa? Lianna dzarfana huwa dzarfun istilahiyun. Karena dzarf kita di sini, pembahasan dzarf di sini adalah dzarf secara istilah. Ya, dzarf secara istilah terkait dengan istilah dalam bahasa Arab, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Wa laisa dzarfan lughawiyan, dan bukan makna dzarf secara bahasa. Ya. Adzarful lughawiyyu ammu. Dzaraf secara bahasa itu lebih umum. Ya, dzaraf lughawi artinya pengertian dzaraf secara bahasa, ini maknanya lebih umum. Ya. Jadi tadi kullusmi zamanin, semua isim waktu. Isim yang menunjukkan waktu itu pengertian dzaraf secara bahasa. Adapun adzarful istilahiyyu, adapun dzaraf yang secara istilah dalam bahasa Arab, huwa kullusmi zamanin mansubin ala taqdiri fi, yakni setiap isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, yang mansub, yang terkandung makna fi. Ini yang dimaksud dzaraf dalam atau secara istilah. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh dengan contoh-contoh berikut supaya lebih mudah difahami dari pengertian yang disebutkan tadi. Mislu, contoh. Antakula, engkau mengatakan qadima fulanun al-yawma. Al-yawma, perhatikan juga i'rabnya ya. Tadi dikatakan mansub, maka nanti dzaraf itu mansub. Al-yawma, fulan datang hari ini. Ma takdiru al-yawma, apa takdir, apa makna dari al-yawma? Yakni fil yaumi, pada hari ini. Fulan datang pada hari ini. Ini maksudnya, ini takdirnya pada kata al-yawma. Yaitu takdirnya tadi fi, ada fi-nya, fil yaumi. Maka inilah dzaraf al-yawma, ini dzaraf, dzaraf zaman. Isim zaman ya, menunjukkan waktu, mansub ya dengan fathah, kemudian takdirnya fi. Fil yaumi, ini takdirnya. Maka inilah dzaraf. Ya. Kalau misalnya ada kata al-yaumu dalam satu kalimat, ya, al-yaumu, bagaimana? Apakah itu dzaraf? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Al-yaumu itu marfu dengan dhammah, tidak mansub. Dan juga di situ tidak terkandung makna fi. Takdirnya tidak ada fi. Kalau dibaca al-yaumu, maka lafaz al-yaumu dalam kalimat yang lain ini bukan dzaraf zaman. Itu ya, berbeda ya. Kita lanjutkan contoh-contoh yang berikutnya. Yuhasibullahu al-khalaiqa yawma, yawmal qiyamati. Allah akan menghisab ya, menghitung makhluk-makhluknya. Yawmal qiyamati, pada hari kiamat, di hari kiamat, ai fi yaumil qiyamati, di hari kiamat atau pada hari kiamat. Jadi yauma dalam kalimat ini terkandung makna fi, tafsirnya fi, maka yauma ini dzarf dalam kalimat ini. Contoh dalam ayat di surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, di sini yawman. Ya, sama dengan contoh yang sebelumnya, lafadznya sama, yawman atau yauma. Ya, ini menunjukkan waktu dan mansub. Wa inna yawman dalam ayat ini. Tapi bagaimana? Apakah ini dzarf? Yauman dalam ayat ini laisat dzarfu, ya, laisat dzarfa zamanin, ini bukanlah dzarf zaman. Loh, kenapa? Padahal yauman di sini isim zaman, menunjukkan waktu, dan dia mansub yauman, tetapi di sini dia bukan sebagai dzarf zaman. Berbeda dengan dua contoh yang sebelumnya. Dua contoh sebelumnya, ya al-yauma atau yauma qiyamati, itu dzarf, dzarf zaman. Tapi dalam ayat ini yauman bukan sebagai dzarf zaman. Kenapa? Li'annaha lam tunsab ala taqdiri fi. Karena dia tidak dinasabkan dengan takdir fi. Dalam ayat ini yauman itu nasab tetapi tidak terkandung makna fi. Ya. Maknanya apa? Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Ya, sesungguhnya satu hari. Artinya satu hari. Apakah di situ terkandung makna fi? Tidak. Bukan maknanya di satu hari. Tidak seperti itu dalam ayat ini. Tapi hanya sekedar menunjukkan makna zaman saja. Inna yauman, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu. Ya, dan seterusnya itu ya. Jadi di sini tidak terkandung makna fi, walaupun dia mansub, walaupun itu menunjukkan zaman, tapi karena tidak terkandung makna fi, maka ini bukan dzarf zaman. Bal hadhihi ismu inna, dan ini adalah isim dari inna. Ya, dalam ayat kan ada inna, wa inna yauman inna. Menasabkan isimnya, mana yang menjadi isim dari inna? Yauman. Ini. Jadi ini bukan dzarf. Karena tidak terkandung makna fi, tidak ada takdir makna fi dalam kata ini, dalam ayat ini. Maka dia bukan dzarf, tapi dia adalah isim dari inna. Jadi dia mansub karena sebab menjadi isim dari inna, bukan karena sebagai dzarf. Beda ya? Ini. Jadi pengertian dzarf secara istilah seperti ini, bukan sekedar secara lugawi. Kalau pengertian dzarf secara lugawi, ini masuk. Yauman itu dzarf secara lugawi. Tetapi kalau secara istilahi, ini tidak termasuk dzarf zaman. Ini ya. Jadi dari contoh ini perhatikan. Dari penjelasan Syekh, perhatikan. Wal mu'allifu ishtarata an yakuna mansuban ala taqdiri fi. Dan mu'allif Ibnu Jur mensyaratkan dzarf itu menjadi mansub dengan takdir fi. Menjadi mansub terkandung makna fi ini. Jadi tidak sekedar isim zaman mansub itu saja, atau hanya isim zaman saja, tidak. Tetapi isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, mansub dan terkandung makna fi ini harus lengkap semuanya. Syaratnya harus terpenuhi semuanya untuk menunjukkan dia dzarf. Contoh yang berikutnya, sumtu yauman, aku berpuasa satu hari, ya kan? Artinya sumtu yauman, aku berpuasa satu hari, selama satu hari, sejumlah satu hari. Artinya demikian. Atau mungkin artinya aku berpuasa di satu hari, tidak kan? Tidak terkandung makna fi di sini ya. Yauman di sini, sumtu yauman, tidak terkandung makna fi. Bagaimana penjelasan Asy-Syarih di sini? Hadihi laisa dzarfan, ini bukan dzarf. Yauman dalam contoh kalimat ini juga bukan dzarf. Kenapa? Li'annaha maf'ulun biha. Karena dia adalah maf'ul bih dari soma, dari sumtu. Walam tunsab ala taqdiri fi, dan tidak dinasabkan dengan takdir fi. tidak terkandung makna fi dalam kalimat ini. Sumtu yauman, saya berpuasa sehari. Tidak terkandung makna fi, tidak bermaksud saya berpuasa di hari, di satu hari, tidak demikian. Tapi saya berpuasa sejumlah satu hari. Baik, berarti di sini yauman ini bukan dzaraf, tapi dia tadi maf'ul bi. Ini. Jadi bedakan ya, mana dzaraf dan mana yang bukan dzaraf. Dan di sini pengertian dzaraf secara istilah, bukan secara lugawi. Ini. Kemudian mu'alif melanjutkan, yaqulu, beliau mu'alif mengatakan, nahu, menunjukkan contoh-contoh untuk yang dzaraf zaman tadi. Contohnya, al-yauma, pada hari ini. Ini arti secara mudahnya saja ya. Al-yauma, di hari ini atau pada hari ini. Wal-lailata, pada malam ini. Wa-ghadwatan, pada pagi hari. Bukratan, pada pagi hari, di pagi hari. Wa saharan, di waktu sahur. Wa ghadan, pada waktu besok, pada besok hari. Wa atamatan, pada waktu malam hari, sesudah isya, seperti ke malam yang awal, itu atama. Wa sabahan, waktu pagi hari, di waktu pagi hari. Wa masaan, di sore hari. Wa abadan, selamanya. Wa amadan, di satu waktu, di satu masa. Hainan, ini sama ya, di satu waktu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu, dan kata-kata yang lain yang serupa dengan itu. Al-muallifu rahimahullahu dzakara amtsilatan katsiratan. Muallif, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan banyak contoh. Naqulu, masalan kita katakan contohnya sebagai contoh. Mata yaqdamu Zaidun, kapan Zaid datang? Fa yaqulu, lalu dia mengatakan, orang yang ditanya menjawab, yaqdamu al-yauma, dia datang pada hari ini. Dia datang di hari ini. Ai yaqdamu fil yaumi. Terkandung di sini makna fi, tafsirnya adalah fi, fil yaumi. Dia datang di hari ini atau pada hari ini. Ini. Jadi untuk menunjukkan dzaraf itu tadi bisa diganti dengan fi. Kalau bisa diganti dengan fi, maka itu dzaraf. Tapi kalau tidak, ya itu bukan dzaraf. Ya, tadi sumtu yauman, bisa enggak diganti sumtu fi yaumin? Tidak cocok, tidak sesuai. Atau dalam ayat tadi inna yauman kemudian menjadi inna fi yaumin juga tidak sesuai, tidak pas. Maka itu bukan dzaraf. Jadi kalau dzaraf tafsirnya fi, maka bisa digantikan dengan fi seperti ini, fil yaumi. Contoh berikutnya, mata yusafiru, kapan dia bepergian? Yusafiru al-lailata, ai fil lailati, dia bepergian di malam ini atau pada malam ini. Mata tazuruni, kapan engkau mengunjungi aku? Naqulu, kita katakan ghadwatan, ai fil ghadwati, pada pagi hari. Ghadwatan maknanya fil ghadwati, pada pagi hari. Ini. Contoh dalam ayat di surah Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan, mereka ditampakkan padanya ghuduwan wa 'ashiyya, pada pagi hari dan pada sore hari. Yakni fil ghuduwi wal 'ashiyyi, di pagi hari dan di sore hari. Maka ini dzaraf, ghuduwan wa 'ashiyyan, ini dzaraf. Naqul, taqulu masalan, misalnya kau katakan, ya batabiul amalu bukratan, pekerjaan itu dimulai bukratan, pada pagi hari, di pagi hari. Ai maknanya apa bukratan? Fil bukrati, di pagi hari. Ini dzaraf. Mata tastayqidu minal laili, kapan kamu bangun dari malam? Taqulu kau katakan saharan. Yakni maknanya apa saharan? Fis sahari, di waktu sahur, sebelum fajar. Ini. Maka saharan ini dzaraf. Taqulu li syakhsin, kau mengatakan pada seseorang, mata tabda'u dirasatu, kapan pelajaran itu dimulai? Kapan pelajaran itu mulai? Fayaqulu ghadan, dia mengatakan ghadan. Yakni fi ghadin, di waktu besok hari, pada besok hari. Maka ghadan ini dzaraf. Mata tata asya, kapan kalian makan malam? ya. Taqulu, engkau katakan asamatan, yakni fil asamati, di waktu malam, sesudah isya, sepertiga malam yang awal, ini asamah. Maka ini zarf asamatan, maknanya fil asamati. Mata nazal al-mataru, kapan hujan itu turun? Taqulu sobahan, engkau katakan sobahan di pagi hari, yakni fis sobahi, di pagi hari. Mata tuflakud dakakinu, kapan toko-toko itu ditutup? Taqulu masaan, ta'ni fil masai, engkau katakan masaan, engkau maksudkan yakni fil masai, di sore hari, pada sore hari. Dalam ayat di surah An-Nisa, khalidina fiha abadan, abadan dzarfu zamanin lit'abidi, abadan ini dzarf zaman untuk ta'bid, untuk menunjukkan keabadian. Ini dzarf, ya, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Taqulu matalan, kau katakan misalnya, sa'baqa indaka amadan, seakan tinggal bersamamu amadan, di satu masa, satu waktu. Amadan dzarfu zamanin lit'auqiti, ini dzarf zaman untuk taukid, untuk menunjukkan satu waktu, yakni fi amadin, di satu waktu, ini satu waktu tertentu. Walaisa abadan, dan amad ini tidak bermakna abadan, tidak bermakna selama-lamanya, satu waktu tertentu, satu rentang waktu tertentu, itu amad. Kalau abadan itu selama-lamanya tadi, ta'bid, jadi berbeda antara abadan dan amadan. Wa amma qaulullah ta'ala, adapun ucapan Allah ta'ala, lau anna bainaha wa bainahu amada, di surah Ali Imran, hadhihi laysat dzarfan, ini bukan dzarf. Kenapa? Hadhihi ismu inna muakhkharan, ini adalah isim dari inna yang diakhirkan. Anna bainaha wa bainahu amadan, ada anna, amadan ini isim dari anna, dan tidak terkandung makna fi di sini. Taqulu, kau katakan misalnya, sa'amkutu indaka hinan minaz zamani, seakan tinggal bersamamu satu waktu dari masa ini. Hinan, yakni fi hinan, di satu waktu, di satu masa, ya. Maka hinan ini dzaraf. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun ucapan Allah ta'ala di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri, fa hadhihi laysat 'ala taqdiri fi, maka di sini ini tidak terkandung makna fi, tidak ada takdir fi di sini, wa li hadza lam tunsab, oleh karenanya dia tidak dinasabkan, sehingga dia bukan dzaraf. Dalam ayat ini di surah Al-Insan, hinun ini bukan dzaraf, tidak nasab dan tidak terkandung makna fi. Jadi ini ya dzaraf zaman, isim yang isim zaman menunjukkan waktu, kemudian dia mansub dan terkandung makna fi. Ini syaratnya. Baru dia disebut sebagai dzaraf zaman. Kalau kehilangan salah satu syarat, misalkan lagi tidak terkandung makna fi, tidak ada takdir fi, maka dia bukan dzaraf zaman. Ini pengertian dzaraf secara istilah. Ini dulu, nanti yang berikutnya kita langsung baca surat insyaallah. Wallahu a'lam, subhanallahi lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Itu tadi penjelasan tentang dzaraf zaman. Belum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi kalau diganti dengan beliaumi langsung itu boleh nggak? Boleh. Tetapi tidak lagi disebut sebagai dzaraf. Cuma dalam perkataan tetap boleh nggak? Boleh. Qadima fulanun fil yaumi, boleh. Yuhasibullahu al-khalayqa fi yaumil qiyamati, boleh, benar. Secara makna benar, secara lafaz benar. Tetapi bedanya itu tidak disebut sebagai dzaraf. Ya. Apa? Ya, jar wa majrur. Ya, fi huruf jar, kemudian al-yaumi atau isim-isim yang sesudahnya itu majrur oleh huruf jar tersebut. Disebutnya sebagai jar wa majrur, tidak disebut sebagai dzaraf zaman. Jadi pengertian dzaraf tadi adalah dzaraf yang istilahi, dzaraf yang dalam ilmu nahwu, ya. Ini ilmu bahasa Arabnya. Adapun kalau dzaraf lughawi, ya semua masuk. Fil yaumi, ya. Fis sahari, fil masai, itu juga masuk dzaraf, tapi dari sisi lughawi. Ya. Tadi disebutkan dzaraf lughawi a'am, lebih umum. Ya, semua kata, semua isim yang menunjukkan zaman, ini masuk dari sisi lughawi, secara bahasa, benar. Tapi kalau dari sisi atau pengertian ini dzaraf istilahi, ya tadi sesuai yang disebutkan kaidahnya, isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Dan tadi menunjukkan dzaraf kalau dia bisa diganti dengan fi, menunjukkan boleh sebenarnya atau sama secara makna kalau dia diganti dengan fi. Bagaimana tadi dijelaskan maknanya, ya, ai atau yakni, kan itu menunjukkan maknanya. Bukrotan fil bukroti, ai fil bukroti, maknanya fil bukroti. Saharon yakni fis sahari. Jadi bisa, boleh, dan maknanya sama, hanya berbeda penyebutan atau istilahnya dalam ilmu nahwu. Kalau yang mansub tadi disebut dzaraf zaman, kalau ada fi maka itu disebut sebagai jar wa majrur. Ada lagi yang lain? Dzaraf itu kalau dalam bahasa Indonesia kata keterangan bukan apa tidak? Dzaraf ya dzaraf. Kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin kata keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Tetapi berbeda, ya. Tapi untuk apa? Membandingkan lah. Membandingkan mungkin seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Ya mungkin sebanding dengan itu, tetapi tetap itu berbeda, ya. Jadi tidak bisa disamakan secara mutlak. Kalau dalam susunan kalimat ini, dzaraf ini khususnya? Ya dzaraf. Iya, dzaraf. Jadi fi'il, fa'il, kemudian dzaraf. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Ini bentuk masdar juga yang berarti selain isim darah. Maksudnya masdar? Ya kayak yauman, abadan. Bentuk masdarnya gimana? Sama. Secara lafal, ya. Secara lafal di beberapa, ya, tapi tidak semua, ya, mungkin. Tidak beberapa bentuk masdar, tapi tidak mutlak, ya. Tidak mutlak harus bentuk masdar, tetapi bisa. Memang itu bentuk masdar dari fi'ilnya. Ya, sobahan mungkin dari ya, asbaha atau sobaha, tapi tidak semua, artinya tidak mutlak itu harus lafaz dari masdar, tidak mesti. Wallahu a'lam. Yang jelas isim yang menunjukkan waktu seperti asyahru bulan, as-sanatu tahun, as-sa'atu jam, itu juga ini isim-isim zaman, isim-isim yang menunjukkan waktu. Ya. Kemudian dalam kalimat dilihat, diperhatikan bagaimana lafaz ini, asyahru, as-sanatu misalkan, dia i'rabnya apa? Marfu', mansub atau majrur? Ya. Kalau mansub bisa jadi itu dzaraf, bisa jadi. Kemudian dilihat lagi, di situ terkandung makna fi ataukah tidak? Kalau terkandung makna fi, bisa diganti dengan fi, maka itu dzaraf. Tapi kalau tidak bisa, berarti bukan dzaraf, walaupun mansub. Tadi dicontohkan yauman tadi, ya. Jadi syarat-syaratnya itu isim mansub, isim zaman, kemudian mansub, takdirnya fi. Ini syarat-syaratnya untuk memenuhi, ini disebut sebagai dzaraf zaman. Isim zaman menuju waktu tadi, asyahru bulan, as-sanatu tahun, pada bulan ini, berarti nanti misalkan apa, sa'usafiru as-syahra, sa'usafiru as-syahra, saya akan berpergian pada bulan ini, as-syahra. Jadi itu dibaca mansub as-syahra. Sebelumnya as-syahru itu isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Kemudian dalam kalimat dia mansub asyahra. Kemudian bisa tidak diganti dengan fi? Atau di situ terkandung makna fi atau tidak? Asyahra fi syahri, dalam bulan ini, di bulan ini. Bisa, itu benar, semakna dengan fi syahri. Berarti itu dzaraf. Benar, itu dzaraf. Dzaraf zaman. Tapi kalau mansub tetapi tidak menunjukkan makna fi, misalkan apa? Inna hadha syahra, misalkan di bulan Ramadan ya, inna hadha syahra syahrun mubarakun, sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang diparokahi. Inna hadha syahra atau inna syahra, itu tuh mansub, asyahra mansub. Tetapi mansub di sini sebagai apa? Apa yang menyebabkan dia mansub? Karena menjadi isim dari inna, inna syahra. Maka kalau demikian ini bukan dzaraf. Walaupun itu isim zaman, walaupun dia mansub, tetapi tidak terkandung makna fi, ya, dia bukan dzaraf, dia isim dari inna. Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang diberkahi. Itu maknanya kan demikian, bukan sesungguhnya di bulan ini, bukan seperti itu kan? Itu ya. Jadi beda. Tadi ya, dzaraf lughawi, dzaraf istilahi. Ada lagi? Tidak. Yang tadi kan tentu yaumon itu dia masih lebih ya. Kalau bahasanya aku puasa hari ini. Sumtu al yauma. Al yauma itu dzaraf apa? Itu dzaraf. Nah itu dzaraf. Ya. Dzaraf. Beda ya. Sumtu yauman, saya berpuasa satu hari. Maknanya bahasa berpuasa sejumlah satu hari. Tapi kalau sumtu al-yauma itu baru dzaraf. Kenapa? Karena maknanya di situ fil yaumi, pada hari ini. Pada hari ini saya berpuasa. Sumtu al-yauma atau al-yauma sumtu. Itu dzaraf di situ, al-yauma. Karena dia bisa diganti dengan fi, fil yaumi, pada hari ini saya berpuasa. Tapi kalau sumtu yauman, di sini yauman bukan dzaraf, dia maf'ul bih, menunjukkan tadi maknanya saya berpuasa sejumlah satu hari. Mungkin ditanyakan berapa hari kamu berpuasa? Saya berpuasa satu hari, sejumlah satu hari atau selama satu hari. Bisa berpuasa dua hari, tiga hari, empat hari, sekian hari. Nah, itu sebagai maf'ul bih. Ya, karena di situ tidak terkandung makna fi. Berbeda dengan saya berpuasa hari ini. Saya berpuasa di hari ini. Itu kan berbeda dengan saya berpuasa sekian hari. Ya kan? Berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia saja sudah tampak bedanya. Saya berpuasa pada hari ini. Saya berpuasa di hari ini. Nah, yang makna semacam ini nanti maknanya ya, yang makna semacam ini baru nanti dalam bahasa Arab disebut sebagai dzaraf. Fil yaumi atau al yauma. Tapi kalau saya berpuasa sekian hari, saya berpuasa satu hari, saya berpuasa dua hari, sekian hari, satu pekan, satu bulan, selama atau sejumlah satu bulan misalkan, itu menunjukkan jumlah, tidak menunjukkan dia melakukan di hari itu atau di bulan itu, tidak. Tapi sekedar menunjukkan jumlahnya, berapa hari, berapa bulan. Nah, kalau yang demikian itu bukan dzaraf, karena tidak terkandung makna fi. Tidak, takdirnya bukan fi ini, tapi bihi, tapi ba mungkin tadi. Ini beda tipis ya, tapi bedakan dari makna, dari pengertian yang disebutkan tadi. Ini sama-sama mansub mungkin. Ya, sama-sama mansub, tetapi yang satu takdirnya fi, yang satu bukan fi, maka itu berbeda. Yang fi itu dzaraf, yang bukan maka itu bukan dzaraf. Alif ini tambahan. Bisa jadi. Tapi ya tidak mutlak, alif lam tidak mutlak, tapi bisa jadi dengan alif lam itu menunjukkan fi. Dalam beberapa contoh tadi, bukrotan, saharon itu tidak ada alif lam, tapi terkandung makna fi. Jadi untuk bukrotan itu dorofnya. Untuk misalnya berpuasa pagi hari. Ya bukrotan. Bisa. Ya. Jadi sebetulnya kembali ke maknanya. Di situ terkandung makna fi atau tidak. Kalau terkandung makna fi, terlepas dari lafadznya itu ada alif lam ataukah tidak ada alif lam, yang jelas itu ada makna fi atau takdirnya adalah fi, maka itu dzaraf. Jadi kuncinya pada ini, takdirnya adalah fi. Adapun lafadz yang digunakan kembali ke apa yang dijumpai dalam bahasa Arab biasanya bagaimana? Kalau al yauma al lailata itu biasanya dengan alif lam. Ini untuk takdirnya fi. Tapi kalau untuk yang saharon, bukrotan, yang rodan, ini tanpa alif lam. Tapi di situ sudah terkandung takdir fi. Jadi untuk lafadz mungkin kembali pada biasaan yang dijumpai dalam bahasa Arab. Tapi secara makna ini semua ada kesamaan takdirnya fi. Ini yang penting ya, takdirnya fi. Ini baru disebut dzaraf. Hingga tadi nama lain dari dzaraf maf'ul fihi dengan fi. Ini. Jadi lafadz ada yang dengan alif lam, ada yang tidak. Tetapi semuanya sama, itu apa? Takdirnya fi. Ini. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam dari contoh-contoh yang ada. Sudah letak enggak harus di belakang ya, bisa di depan. Bisa di depan. Dalam ayat di surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Contoh. Jadi dzaraf bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ada lagi? Kita lanjutkan dzaraf yang kedua. Qala wa dzaraful makani. Beliau mu'alif mengatakan dzaraf makan huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi, yakni ism makan, ism yang menunjukkan tempat, al mansubu yang mansub, bitakdiri fi dengan takdir fi, terkandung makna fi. Jadi pengertiannya sama dengan dzaraf zaman, hanya bedanya kalau dzaraf zaman, untuk waktu, kalau dzaraf makan untuk makan, untuk tempat. Tapi dari sisi yang lain sama mansub ya, dan takdirnya fi. Jadi kuncinya di sini mansub dan kemudian ini takdirnya fi. Ini yang penting ya. Kadang-kadang tadi mungkin kita masih agak kebingungan. Jadi takdirnya fi, ini yang baru disebut sebagai dzaraf. Nahu contoh. Amama di depan. Fil amami di depan kan? Terkandung makna fi. Di depan. Khaufa di belakang. Qudama di depan. Waraa wa waraa di belakang. Wa fawqa di atas. Wa tahta di bawah. Wa inda di sisi atau di samping. Wa ma'a bersama. Wa iza'a di depan, di hadapan. Wa hiza'a di hadapannya. Wa tilqa'a di hadapan atau di depan, sama. Wa sama di sana. Wa huna di sini. Wa ma asbaha dzalika, dan kata-kata yang semisal dengan itu. Dzaraful makani huwa ismul makani al-mansubu ala taqdiri fi. Dzaraf makan adalah isim makan yang mansub dengan takdir fi. Misaluhu contoh amama. Takulu masalan, misalnya engkau katakan al-baitu amamaka, rumah itu di depanmu, ada di depanmu, terkandung makna fi, di depanmu, maka ini dzaraf, amama dzaraf. Karena apa? Takdirnya fi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma qala lahu Usama ibn Zaid, ketika Usama ibn Zaid berkata kepada beliau, hainama nazala, ketika beliau turun, wa huwa fi sayrihi, sedangkan beliau dalam perjalanan beliau, lil Muzdalifati, di Muzdalifah, ila Arafah, ke menuju ke Arafah, nazala fi asna'i tariqi, beliau turun di waktu apa, pada waktu perjalanan di jalan, afwan, fi asna'i tariqi, di jalan, di pertengahan perjalanan itu, fabala wa tawaddu'a, lalu beliau bala, buang air kecil wa tawaddu'a, dan berwudu. Faqala, lalu beliau berkata, bersabda, as-salatu amamaka, ya, salat itu amamaka, di depanmu. Ya, amamaka ya, di depanmu. Idzan, jadi amama dzarfu makanin. Amama ini dzaraf makan, mansubun ala dzarfiyati, mansub dengan sebab dzaraf. Hadis ini tadi rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini kitab ya, Kitabul Wudu, Kitab Wudu, Babu Isbal Wudu, Bab Menyempurnakan Wudu, rakam nomor 139, wa Muslimun diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitabul Haji, Kitab Al-Hajj, Bab Istihbabi Idamatil Haji At-Talbiyata Hatta Yashra'u, Hatta Yashra'a. Kitab Al-Hajj, Kitab Haji, bab disunahkannya orang yang berhaji itu melazimi talbiyah ya, sampai ke tempatnya. Baik, ini amamaka ini zaraf, amama. Wa taqulu aidan, dan jika engkau katakan misalnya jalastu amamal muallimi, di depan muallim, saya duduk di depan sang guru. Amama zarfu makanin, ini zaraf makan. Wa khalfa, contoh untuk yang khalfa, taqulu masalan, misalnya engkau katakan jalastu khalfa abi, saya duduk khalfa abi, di belakang ayah saya. Shallaitu khalfal imami, saya salat di belakang imam. Hadhihi nusammiha dharfa makanin, ini kita namakan dengan dharf makan. Oke. Ada isim makan menunjukkan tempat, kemudian mansub dengan takdir fi. Fil amami, di depan. Fil khawfi, di belakang. Ini takdirnya demikian. Fa idza qala al-qa'ilu, jika seseorang mengatakan alaysa Allahu yaqulu, bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, min baini aydihim wa min khawfihim, dari antara tangan-tangan, dari antara hadapan mereka, maksudnya ya, di hadapan mereka atau dan di belakang mereka, min baini aydihim wa min khawfihim, nanti artinya bisa dibuka di mushaf terjemah ya. Naqulu, kita katakan bala, memang demikian. Lakin lamma ja'at min, ketika datang min, lam yantasib, dia tidak menjadi nasab. Ya, lakin law hadafta min sara mansuban, tetapi kalau engkau buang min itu, maka dia menjadi mansub. Dalam ayat min baini, baini aidihim wa min khalfihim, di sini baini khalfi, karena ada min maka tidak menjadi mansub. Maka ini bukan dzaraf, tidak disebut sebagai dzaraf makan dalam ayat ini. Kenapa? Karena dia tidak mansub, karena didahului oleh min. Ya. Tidak disebut sebagai dzaraf. Walaupun maknanya menunjukkan tempat. Ya. Tapi secara nahwu, tata bahasa, ini bukan sebagai dzaraf. Dia apa? Jar wa majrur. Min huruf jar, baini isim yang majrur sesudahnya. Khawfi juga isim yang majrur sudah min. Tapi seandainya engkau hilangkan min menjadi baina aidihim khalfahum, itu baru mansub dan ya mungkin menjadi dzaraf ini. Gitu ya. Jadi pengertian dzaraf, isim makan, dzaraf makan ya, isim makan mansub dengan takdir fi. Ini harus terpenuhi syarat-syarat ini dari pengertian ini tadi. Sebagaimana tadi yang dzaraf zaman. Ala kulli halin, pada semua keadaan, khalfa dzarfu makanin. Ya, khalfa itu adalah dzarf makan. Ma lam yaqtarin biha harfu jarin, selama tidak bersambung dengan huruf jar. Mithlu min khalfi, misalnya min khalfi. Ya, kalau min khalfi maka ini bukan dzarf, bukan dzarf makan. Kenapa? Karena bersambung dengan huruf jar. Tetapi kalau tidak bersambung dengan huruf jar, khalfa misalnya, maka itu baru disebut sebagai dzarf makan. Wa qaddama wa wara'a kalimatani muradifatani liqaulihi amama wa khalfa. Qaddama dan wara'a, dua kata yang semakna atau yang apa, sinonim dalam bahasa Indonesia, muradif sinonim atau semakna dengan ucapan beliau tadi, amama dan khalfa. Jadi qaddama itu semakna dengan amama, wara'a semakna dengan khalfa, sinonimnya ini. Qaddama taqulu masalan, sirtu quddamaka, saya berjalan di depanmu. Waro'a taqulu masalan, sirtu waro'aka, saya berjalan di belakangmu. Jadi quddama semakna dengan amama, kemudian waro'a semakna dengan khalfa, di depan quddama, waro'a di belakang. Takdirnya fi. Ya. Amma qawluhu ta'ala, adapun ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun. Ya. dan dari arah belakang mereka ada barzakh. Fahuna lam tunsob. Di sini dalam ayat ini tidak dinasabkan. Min wara'i. Wara'i tidak nasab. Kenapa? Li'annaha dakhalat 'alaiha min. Karena dia dimasuki didahului oleh min. Maka dia bukan dzaraf makan. Ya. Kenapa? Karena tidak nasab, tidak mansub. Karena ada min, maka tidak disebut sebagai dzaraf makan. Walaupun secara makna menunjukkan tempat, tapi secara istilah, secara nahwu ini tidak disebut sebagai dzaraf makan. Disebut apa? Jar wa majrur. Ini. Fawqa qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadih, dan dia Allah yang qahir, yang kuasa, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Fawqa dzaraf makan, ini dzaraf makan. Isim makan menunjukkan tempat, kemudian mansub, kemudian takdirnya fi. Fauqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Maka ini dzaraf makan. Ini. Tahta, mislu, contoh, qauluhu ta'ala, jannatin tajri tahtahal anharu. Jannah, jannah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya, tahtaha, di bawahnya. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, min tahtiha. Ya. Tadi di surah At-Taubah, yang ayat yang lain di surah Al-Baqarah, dan banyak ayat yang lainnya. Ada yang dengan mansub tahtaha, ada yang dengan huruf jar min tahtiha. Nah, untuk yang min tahtiha, lam tunsab, tidak dinasabkan, lidukhuli min, karena masuknya min. Amma iza lam tadakhul min, fahiya mansubatun, adapun jika tidak masuk min, tidak dimasuki oleh min, maka dia mansub. Dan yang disebut dzaraf mana? Yang mansub tahta ha. Yang tahta tadi, ini yang disebut sebagai dzaraf makan. Adapun min tahtiha, tidak disebut sebagai dzaraf, karena dia tidak mansub. Ini ya. Ainda taqulu jalastu indaka, engkau katakan misalnya, aku duduk di sampingmu. Ini dzaraf ainda. Qala Allah Ta'ala, Allah nyatakan, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya, di sampingnya, di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib, di surah Al-An'am. Ini dzaraf indahu. Ya. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, dan siapa yang di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak merasa besar, tidak sombong dari peribadahan kepadanya. Nanti bisa dibuka Al-Anbiya ayat yang ke-19. Idzan, jadi dalam dua ayat tadi itu dzaraf ya, indahu wa man indahu, itu dzaraf. Inda dzarfu makanin, inda itu dzaraf makan. Wa hiya katsirun fil Qur'ani wa ghairu Qur'ani, dan itu banyak dalam Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an. Fa idza dakhala 'alaiha min, maka dan jika dimasuki oleh min, dan jika min itu masuk padanya, pada inda, lam takun dzarfan mansuban, maka dia tidak menjadi dzaraf yang mansub. Ini. Ma'a yuqalu ma'a. Ma'a ini juga dikatakan dengan ma' bisukunil ain, dengan mensukun ainnya. Jadi ada dua lafaz, ma'a dengan ain yang di fathah, atau ma' dengan ain yang sukun. Wa yuqalu ma'a bi fathil ain, dan dikatakan ma'a dengan fathah ainnya. Qala Allah Ta'ala, contohnya dalam ayat ini Allah mengatakan, wallahu ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, di surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain di surah An-Nahl, innallaha ma'al ladina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'a dzarfun mansubun ala dzarfiyyati, ma'a ini dzaraf mansub dengan sebab dzaraf, sebagai dzaraf. Wa hiya da'iman mansubatun ala dzarfiyyati, dan dia selalu mansub, ya, ma'a ini selalu mansub dengan sebab dzaraf tadi. Lam ta'ti illa dzarfan mansuban, tidak datang kecuali sebagai dzaraf yang mansub. Jadi penggunaan ma'a ini selalu sebagai dzaraf yang mansub. Kemudian yang berikutnya, iza'a bimakna muhadzin. Iza'a itu semakna dengan makna muhadzin. Muhadzin itu di hadapan, di hadapannya. Taqulu hadza bi iza'a hadza. Ini di hadapan ini. ai musawiyan lahu, yakni di hadapannya atau sejajar ya, sama dengannya di hadapannya. Walakin laysat min hadzal babi alladhi nahnu fihi, tetapi bukan dari bab ini yang kita ada padanya. Walakin jalasu iza al-babi, tetapi contohnya untuk iza'a, jalasu iza al-babi, saya duduk di hadapan pintu, di depan pintu. Iza'a dharfu makanin, ini dharf makan. Jalasu hiza'aka, untuk yang hiza', jadi ada iza'a, ada hiza'a, ay musawiyan laka, atau aku duduk di hadapanmu, yakni musawiyan laka, di hadapanmu, sejajar, setara denganmu. Wa yakunu hidha'aka mansuban ala dharfiyati, jadi hidha'a ini menjadi mansub karena sebab dharfiyah menjadi dharf. Yang berikutnya, tilqa'a dharfu makanin mansubun ala dharfiyati, tilqa'a ini dharf makan mansub dengan sebab dharfiyah. Wa qad tujarru bimin, dan terkadang tilqa'a ini dijarkan dengan min, mislu min tilqa'i anfusihim, dari depan, dari arah depan diri-diri mereka. Tilqa' itu hadapan, di hadapan atau di depan. Jadi semakna dengan yang tadi, iza'a, hida'a, tilqa'a itu semakna di hadapan atau di depan. Ini untuk tilqa'a terkadang didahului oleh min, maka ini bukan dharf. Taqulu, kau katakan misalnya, jalasu tilqa'aka ai amamaka, saya duduk di depanmu. Amamaka, di depanmu, di hadapanmu. Fahiyya mansubatun ala dharfiyati al-makaniyati, maka dia itu mansub karena sebab dharfiyah makaniyah, sebagai dharf makan. Sama wala taqul summa, kemudian yang berikutnya adalah sama, dan jangan kau katakan summa, sama dengan fathah, saatnya di fathah, sama ya, bukan summa, bukan yang boma, berbeda. Sama dan summa itu berbeda. Wa hadza mimma yakhlutu fihi katsirun minan nasi, dan ini termasuk yang banyak keliru pada kebanyakan orang. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu keliru dalam hal ini antara sama dan summa. Kenapa? Li'anna summa harfu atfin, summa itu huruf atof. Wa sama dzarfu makanin, adapun sama ini dzarf makan. Berbeda, summa itu huruf atof, sama itu dharf makan, berbeda. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan di surah Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ai hunaka. Jadi makna dari thamma adalah hunaka. Dan jika engkau melihat thamma, yakni hunaka, engkau melihat di sana, ra'aita na'iman, engkau melihat kenikmatan, wa mulkan kabiran, dan kerajaan yang besar. Jadi sama maknanya adalah hunaka, di sana. Ini berbeda dengan summa. Ya, perhatikan ya. Huna yang berikutnya, huna dzarfu makanin. Huna adalah dzarf makan. Taqulu, engkau katakan, ijlis huna, duduklah di sini. Makan tempat di sini. Sama juga demikian di sana, tempat. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya pada ucapan Allah Ta'ala, inna hahuna qa'idun, di surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya kami hahuna, di sini qa'idun, duduk-duduk. Sesungguhnya kami duduk-duduk di sini. Ya, nanti bisa dibuka kisahnya tentang apa ini, kaumnya Nabi Musa kalau tidak salah, Allah alam, kaumnya seorang Nabi ya. Inna hahuna qa'idun ya. Fahuna dharfu makan, maka huna dalam ayat ini adalah dharf makan. Wal farqu baina huna wa thamma, perbedaan antara huna dan thamma, anna huna lil qarib, bahwasanya huna itu untuk yang dekat, wa thamma lil ba'idi, dan thamma ini untuk yang jauh. Ini perbedaan antara huna dan thamma. Fataqulu, kau katakan ya, dalam ayat ini di surah Al-Insan tadi ya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, thamma yakni hunaka fil ba'idi, thamma yakni hunaka di sana, fil ba'id, dalam jarak yang jauh. Wa taqulu, jalastu huna yakni fil makanil qaribi, dan engkau katakan jalastu huna yakni huna fil makanil qarib, pada tempat yang dekat. Ini ya perbedaan antara huna dan sama. Qala syaikhu litilmidhihi, syaikh seorang guru berkata kepada muridnya, ijlis sama, duduklah sama. Fajalasa inda rubbatihi, lalu murid itu duduk di sisi lututnya, maksudnya di dekat dia. Diperintah gurunya ijlis sama, kemudian murid itu duduk di dekat sang guru. Hada yakunu mukhalifan, ini menyelisihi, menyelisihi perintahnya. Kenapa? Li'anna sama lil ba'idi, karena sama untuk yang jauh. Jadi kalau disebutkan sama, biar sama, jauh. Waqala litilmidin akhara, dan guru tadi, asyikh tadi berkata pada murid yang lain, ijlis huna, duduklah huna, di sini. Fajalasa ba'idan, lalu murid itu duduk yang jauh, duduk di tempat duduk yang jauh. Akta'a aydan, dia juga salah, murid itu juga salah, juga keliru. Kenapa? Karena huna itu lil qarib, untuk yang dekat. Mestinya kalau diperintah dengan huna, ya dia duduknya dekat sang guru. Yang tadi diperintah dengan sama, maka mestinya dia duduk yang jauh. Ini, ini tentang dzaraf makan. Ada yang ditanyakan hari ini? Bunda kalau tambahi kaki itu bunda tadi di sana ini. Iya, guna ka itu di sana, sama dengan sama tadi. Adanya ka lil ta'i. Ada lagi? Pak Yuna di sini. Yuna di sini. Guna ka di sini atau ka? Ada lagi? Baik. Ini penjelasan pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Baik. Kemudian masih ada asilah sebenarnya tentang dzaraf ini, tapi karena waktu alas mungkin untuk asilah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Tapi bisa dibaca dulu, dipelajari untuk kelas yang di rumah, nanti kita lanjutkan pembacaannya, pembahasan asilah ini pada waktu yang akan datang insyaallah. Alas mungkin. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.